Ketika kita melihat adanya realita yang seperti ini di tengah-tengah umat, adanya perbedaan di tengah-tengah umat Islam, perselisihan di tengah-tengah umat, ini sebenarnya suatu musibah. Musibah yang sangat menyedihkan. Tidak boleh ada seorang muslim yang bergembira dengan kondisi ini. Setiap muslim harus bersedih. Tetapi tidak cukup kesedihan. Tidak cukup hanya dengan sedih. Harus berusaha mencari jalan keluarnya. Dan yakinlah, kita semua wajib berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan suatu perkara yang baik di dalam Al-Qur'an ini pasti disebutkan. Dan tidak pula Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan telah menyampaikan semua perkara yang baik bagi umat ini dalam urusan agama mereka. Dan beliau telah mengingatkan umat ini dari semua perkara yang jelek yang membahayakan umat ini dalam perkara agama mereka khususnya, kecuali telah beliau ingatkan. Atas dasar itu, Islam ini adalah agama yang sebenarnya telah sempurna. Islam adalah agama yang kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kapan sempurnanya? Apakah kira-kira 5 abad yang lalu? Jawabannya, yakni ketika Rasulullah telah dicabut nyawanya. Ketika Rasulullah telah wafat, selesailah Islam dengan sempurna. Tidak ada satu perkara yang tersisa kecuali telah disampaikan. Siapa yang menyatakan bahwa ini telah sempurna? Allah Rabbul Alamin, sang pencipta, sang penurun syariat ini, yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan pada hari ini pula aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku ini tadi, nikmat Islam, nikmat diutusnya seorang rasul, nikmat diturunkannya Al-Qur'an. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha, rela Islam ini sebagai agama bagi kalian. Islam yang mana yang direlai oleh Allah sebagai agama kita ini? Islam yang mana yang Allah ridha untuk jadi pegangan bagi kita? Jawabannya tidak ada lain dan tidak bukan adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau kepada sahabatnya, difahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dipraktekkan dalam hidup mereka. Ini Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang saya muliakan, atas dasar itu, Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan dalam perkataannya yang masyhur dan sangat bermanfaat dan semestinya setiap muslim mengetahuinya. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, guru daripada Al-Imam Syafi'i, imam di negeri Madinah dahulu, pada masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in, beliau menyatakan, yakni kurang lebih 1,5 sampai 2 abad sepeninggal Rasul beliau hidup. Beliau menyatakan ketika menjelaskan tentang ayat di dalam surat Al-Maidah ini tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, beliau nyatakan, malam yakun yauma idzin din falaisal yaum din. Apa-apa yang bukan bagian daripada agama pada hari itu, yakni di masa Rasulullah hidup dan ayat ini turun, bukan bagian daripada Islam pada masa itu, ya, baik dalam bentuk akidah, bukan bagian daripada akidah yang ada pada masa itu, bukan bagian daripada ibadah yang ada pada masa Rasulullah hidup di tengah-tengah sahabatnya, maka pada hari ini pula, kata beliau, yakni sekitar 12 abad yang lalu, pada hari ini pula, bukan bagian daripada Islam, bukan bagian daripada dinul Islam ini. Dahulu ini beliau menyatakan. Nah, kira-kira sekarang sudah bagaimana bentuknya? Nah, bagaimana bentuk kaum muslimin di zaman ini? Beliau mengingatkan 12 abad yang lalu. Para hadirin yang saya muliakan, ayat ini sangat besar maknanya. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang kisah seorang Yahudi. Seorang Yahudi menyatakan kepada Umar Ibn Al-Khattab, kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab, tentang bagaimana kekaguman dia tentang kepada ayat Al-Quran, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Seorang Yahudi bisa memahami ayat ini dan menyatakan kepada Umar bin Khattab, "Law kanat hadhil ayatu nazalat fina ma'syara ya al-yahud, lattakhadnaha 'idan." Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya hari turunnya, tanggal turunnya ayat ini akan kami jadikan sebagai perayaan, peringatan. Ya memang kebiasaan orang-orang Yahudi itu ada tanggal ini jadikan peringatan. Ada hari kelahiran, peringatan lagi. Hari kematian, peringatan lagi. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasoro. Dan dia ungkapkan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, maka tanggal turunnya akan kami jadikan sebagai peringatan besar dalam agama kami. Ya ini ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Umar bin Khattab, "Inni la'alifu aina nazalat wa mata nazalat." Aku tahu benar ayat ini di mana turunnya dan kapan turunnya. Fa innaha nazalat fi Arafah yauma Arafah. Hari ayat ini turun di padang Arafah, turunnya ketika haji penghabisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dinamakan Hajjatul Wada' pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ayat ini turun. Yang gak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Gak lama setelah turunnya ayat ini, Rasulullah sakit dan meninggal dunia. Subhanallah. Bagaimana seorang Yahudi bisa paham apa maksud dan kelebihan ayat ini? Bahwa Islam ini adalah sempurna dengan turunnya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah secara lafadznya dan dijabarkan oleh Rasul makna-maknanya, dijabarkan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk amalan. Nah, inilah para hadirin Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Malik lagi-lagi menyatakan dalam pernyataan yang sangat bermanfaat sebagai nasihat buat umat ini. Beliau menyatakan, "La yusliha amra hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak ada yang bisa memperbaiki kerusakan yang ada di tengah umat ini, keterpurukan yang ada di tengah-tengah umat ini, kecuali dengan apa-apa yang dengannya menjadi baik generasi awal daripada umat Islam ini. Siapa generasi awal? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul adalah generasi yang terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menemani Rasul di dalam berdakwah, di dalam berjihad, dalam keadaan suka dan duka, meninggalkan dunianya, mengorbankan jiwa dan raganya, dan mereka dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejujurannya. Ini para sahabat Rasul. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi di mana Rasulullah hidup di sana. Siapa yang hidup bersama Rasul? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, dan yang lainnya dari kalangan sahabat Rasul. Nah, apa dan bagaimana definisi sahabat Rasul? Sahabat Rasul itu adalah setiap orang yang pernah melihat Rasul, ya, dalam keadaan beriman, atau setiap orang yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman di saat pertemuannya itu dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah mereka-mereka yang sempat bertemu dengan sahabat Rasul walaupun satu orang. Ini definisi generasi tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah generasi yang sempat bertemu dengan tabi'in walaupun hanya satu orang. Ini definisinya. Para hadirin yang saya muliakan, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah nyatakan generasi terbaik adalah generasiku. Kenapa? Karena Rasulullah langsung memantau mereka. Akidahnya dipantau oleh Rasul di bawah bimbingan Al-Qur'an. Kalau ada sesuatu ya yang tidak nampak kepada Rasulullah terjadi di tengah-tengah sahabat, turun ayat Al-Qur'an. Ini sahabat menyaksikan ayat Al-Qur'an turun ayat demi ayat, surat demi surat. Ini Al-Qur'an. Ketika ada dua orang sahabat yang sempat berselisih karena pembagian air pada waktu itu dalam pertaniannya, turun ayat Al-Qur'an. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Itu langsung melekat di hati mereka. Teguran dari langit ini langsung melekat di hati mereka. Lah kalau kita kan lahir sudah melihat ini kan? 30 juz kan? Kalau sahabat tidak, ayat demi ayat turun. Kejadian demi kejadian menimpa mereka, kemudian turunlah ayat, datang teguran dari Nabi. Ini langsung dibimbing oleh Rasul sebagai mahasiswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gurunya bukan syekh, bukan ustaz, gurunya mereka langsung Nabi. Ini generasi terbaik dari umat Islam. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu Rasulullah menyatakan sebaik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya yaitu tabi'in, kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in, kemudian diam. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, "Ma zala khal khairu fikum ma dama fikum man ra'ani." Tidak akan hilang kebaikan di antara kalian selama di tengah-tengah kalian masih ada orang yang sempat melihat aku. Ya, di siapa? Sahabat. Rasulullah lanjutkan setelah itu hadisnya, "Wa la yazalu al khairu fikum madama fikum man ra'a man ra'ani." Tidak akan hilang kebaikan di antara kalian di tengah-tengah kalian ini selama di tengah-tengah kalian masih ada orang-orang yang melihat, orang-orang yang melihatku. Siapa berarti? Tabi'in. Rasulullah lanjutkan, "Ma yazalu al khairu fikum madama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani." Tidak akan henti-hentinya kebaikan akan berada di tengah-tengah kalian selama di tengah kalian masih ada orang-orang yang melihat, yang melihat aku. Nah, subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, ini pujian dari Rasul. Rasulullah juga menyatakan dalam hadisnya yang lainnya, "La tasubbu ashabi, fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba lama balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan sekali-kali di antara kalian ini ada, di antara umatku ini ada yang mencaci, menjatuhkan kredibilitas sahabatku. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau salah satu di antara mereka nanti itu berinfak sebesar gunung Uhud emas, bukan berinfak 1000 baby band ya, infaknya gak tanggung-tanggung. Gunung Uhud, gunung Uhud itu bukan kayak bukit apa, gunung batu, bukan, besar. Nah, itu emas, dalam bentuk emas. Kalau ada yang berinfak sebesar ini, tidak bisa menyamai nilai infaknya salah seorang sahabat walaupun hanya sebesar ini. Apa namanya ini? Bahasa Indonesia nya apa? Bahasa Arabnya mud namanya. Bahasa Indonesia nya apa? Hah? Ada yang menyatakan satu cawu anir. Nah, apa-apa sudah. Berbeda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Memang Indonesia ini kaya dengan bahasa. Nah, waktu saya belajar di sana mereka tanya, "Ya, akhi, di Indonesia itu bahasanya apa?" "Ya, bahasa Indonesia." "Ya, terus atau pakai bahasa ini?" "Iya. Tapi di negeri kami ada sekian bahasa, mungkin lebih dari 100 bahasa," saya bilang. "Betul enggak?" "Iya. Lebih kan? Di Jawa aja sudah ada bahasa. Bahasa berapa bahasa? Sunda, Jawa, Madura, iya. Hah? Sumatera, beda lagi. Irian, beda-beda. Hah? Maluku. Nah, mungkin lebih dari 100 bahasa." "Ah, masa deh?" "Iya. Mungkin lahja, dialek yang beda, bukan bahasa." "Anda bilang bahasa. Enggak memahami." "Masa?" "Iya, betul." Hah? "Dan yang menyatukan kita bahasa Indonesia." Nah, mereka terheran-heran. Dikiranya dialek aja yang beda. Bahasanya. Nah, barakallahu fikum. Maka silakan diberi nama apa, tetapi yang jelas dalam bahasa Arab ini namanya satu mud. Ya. Satu mud. Kata Rasulullah SAW, kalau ada yang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, enggak ada yang bisa menyamai nilainya infaknya sahabat satu mud ini. Wala juga separuhnya. Enggak bisa disamai. Apa sih yang membedakan? Apa yang membedakan nilainya amalan sahabat dengan yang selain mereka? Yang ada di hati, kejujuran, keimanan, keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Masa sejauh itu, Ustaz? Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah di dalam surat apa ini? Al-Hasyr, iya. Nah, Allah menyatakan untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Subhanallah, namanya disebut di Al-Qur'an. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lainnya di surat lain Allah menyatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang pertama, generasi awal yang berislam dari generasi awal dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Apa yang mereka tinggalkan di Mekah? Apakah mereka meninggalkan Mekah itu pergi ke Madinah dengan harapan bahwa di Madinah itu prospek mereka lebih baik, ekonominya ke depan akan lebih baik? Karena Madinah menjanjikan bisnis, peluang-peluang bisnis yang lebih banyak. Apa karena itu? Atau karena Madinah itu hawanya sejuk? Hah? Meninggalkan Mekah yang kering dan panas. Apa karena itu? Atau dijanjikan tanah 2 hektar seperti transmigrasi. Hah? Mengolah lahan di sana. Enggak. Banyak orang Mekah itu orang-orang kaya. Karena mereka pedagang-pedagang top. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlat as-shita'i was-saif. Mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan rihlah. Hah? Tur bisnis di musim dingin ke negeri Yaman ke selatan, pada waktu saif di musim panas ke negeri Syam ke utara. Nah, ini mereka. Ketika ada perintah hijrah, mereka pergi menemani Rasulnya. Lil fuqara il muhajirin, untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang telah terusir dari negeri mereka dan harta mereka, terusir. Apakah hijrah itu dengan gampang? Mereka itu pindah dari Mekah naik onta. Assalamualaikum. Melambaikan tangannya terhadap saudaranya yang ada di Mekah. Nah, peluk-pelukan begitu. Dengan gampang dia berjalan. Hijrah itu dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar mereka oleh Quraisy untuk dibunuh. Enggak gampang. Subhanallah. Yang ditinggalkan saudaranya, ada yang meninggalkan ibunya, ada yang meninggalkan anaknya, ada yang meninggalkan saudara kandungnya karena tidak mau diajak berhijrah. Berangkat dalam keadaan mereka meneteskan air mata. Hartanya yang mereka punya, ada yang 1000 onta ditinggalkan, ada yang lebih, ada yang punya perdagangan ditinggalkan, relasi-relasi bisnisnya ditinggalkan semuanya. Nah, kalau sekarang kamu pindah dari Jember, waduh, saya punya apa piutang di toko ini sekian, relasi ayah sekian, ini kerjaan saya, gimana? Saya tinggalkan pekerjaan ini, ngelamar di sana repot lagi nanti. Mikir. Tapi mereka enggak banyak bicara. Sami'na wa ata'na. Langsung mereka menemani Rasul. Berangkatnya Rasul, mereka ini bersama Rasul hijrah dalam rangka apa sih? Apa yang mendorong mereka untuk melakukan hijrah ini? Allah lanjutkan dalam ayatnya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka lakukan itu dalam rangka mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan keutamaan dari Allah. Sekarang kita hadir di majelis ini. Datang ke rumah, naik sepeda motor, ada yang jalan, ada yang naik sepeda, tinggalkan kerjaan tadi. Kira-kira ada enggak yang bisa menjamin bahwa si fulan, si A dan si B ini datang ke masjid dalam rangka mengharapkan ridha Allah? Menjamin si fulan ini betul-betul ikhlas mengharapkan ridha Allah. Ada yang bisa? Gak ada yang bisa dan tidak boleh bisa. Nah, kalau bisa bahaya. Nah, dan tidak akan bisa. Kita hanya bisa menyatakan secara zahir saja. Si fulan masya Allah berpakaian dengan rapi, keluar dari rumahnya, dia tinggalkan keluarga. Mestinya hari Ahad ini dia pergi ke Rembangan atau pergi kemana, rekreasi atau duduk santai dengan teman, atau tadi ada janji bisnis dia tinggalkan. Masya Allah, nampaknya orang ini mengharapkan riba Allah. Nampaknya insya Allah orang ini ikhlas. Tetapi untuk menjamin bahwa orang ini adalah orang yang mencari keutamaan dan riba dari Allah, kita menyatakan wallahu a'lam. Rasulullah aja enggak tahu apa yang ada di hati mereka kecuali dari wahyu. Oleh karena itu Allah lanjutkan setelah itu wayang suruna Allah wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah dan rasulnya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan pernyataannya ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, jujur dalam amalannya. Siapa yang menyatakan ini? Alimun bidzatis sudur, zat yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Bikulli syai'in alim, zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nampak. Allah Rabbul Alamin. Sehingga ini bukan kayak hadiah Nobel. Kalimat ini dari Allah, ini adalah persaksian yang turun dari langit yang ketujuh, dari Rabbul Alamin, bahwa sahabat Rasul adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang semisal ini enggak cukup waktu untuk kita kaji secara lengkap pada kajian kali ini. Tetapi inilah kondisi mereka. A'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan apa yang telah kita kaji dan kita bahas pada kajian kemarin Ahad, kita telah memasuki pembahasan tentang beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di balik pengertian dan pengetahuan tentang ini, tentang keutamaan dan kelebihan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas salah satu prinsip penting dari sekian prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah kita mengerti tentang siapa itu sahabat, dan masih di sana ada beberapa dalil yang mungkin kita sebutkan secara singkat pada pertemuan siang hari ini tentang mereka-mereka yang telah menemani Rasul, menemani Nabinya dalam suka dan duka, dalam keadaan yang penuh dengan rintangan. Kemarin kita membahas tentang Al-Muhajirin. Al-Muhajirun adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Nah, apa yang memotivasi para sahabat untuk meninggalkan Makkah menuju ke Madinah? Ya Hari, Al-Akh Yusuf, ismuka Yusuf. Nah, perintah Rasul untuk hijrah. Nah, yang kedua, gangguan dari musyrikin. Yang ketiga, Abdullah mengharap ridha Allah Azza wa Jal. Nah, siapa yang menyatakan bahwa mereka mengharap ridha Allah? Antum? Ya, yeah. Siapa? Allah sendiri. Ahsan, Allah ibarik fi. Nah, kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya tentang Al-Ansar. Al-Ansar adalah penduduk negeri Madinah yang ketika mendengar rencana kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, mereka membuka pintu-pintu rumahnya, membuka pintu hatinya, menyiapkan segala apa yang mereka mampu untuk di jamukan untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin. Mungkin orang bisa bertanya, kira-kira apa sih yang menjadi motivator bagi mereka? Ini semua akan terjawab dari ayat yang Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya dari surat Al-Hasyr. Allah menyatakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan kata Allah pada ayat sebelumnya tentang muhajirin dan mereka-mereka yang tinggal di negeri Madinah, duduk di negeri Madinah, yang telah beriman kepada Rasul dan diutusnya Rasul sebagai seorang nabi pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim, benar-benar mereka mencintai orang-orang yang datang berhijrah menuju mereka di negeri Madinah. Coba Allah pernyatakan yuhibbun, benar-benar hati mereka mencintainya, enggak punya kepentingan duniawi. Tidaklah kaum Ansar yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj mempunyai perhitungan-perhitungan politik untuk menerima kedatangan kaum muhajirin dengan perhitungan bahwa dengan datangnya muhajirin, orang-orang Quraisy, kabilah yang mulia dan kuat, datang kepada mereka akan menambah kekuatan kaum Ansar, akan semakin banyak pengikut kabilah Aus dan Khazraj yang dengan itu akan memperkuat posisi barisan mereka di tengah-tengah kabilah di Jaziratul Arab pada masa itu yang saling bertempur. Gak punya perhitungan politik sama sekali, tidak pula punya perhitungan bisnis. Mereka itu berharap dengan kedatangan orang-orang muhajirin akan menambah ramainya pasar mereka, akan semakin menambah ramainya para konsumen hasil pertanian dan kebun mereka. Enggak ada perhitungan ini sama sekali. Allah nyatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian Allah lanjutkan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka, tidak terbenak atau tidak terbetik di dalam hati mereka suatu kepentingan apapun dari apa yang mereka keluarkan, yang mereka infakkan untuk kaum muhajirin. Ada yang punya rumah, dipersilakan, tafadhalu, ini rumah pakai, silakan. Anak punya tanah, silakan, mau berkebun, tafadhalu, silakan. Ini mereka. Bahkan mereka faham, kaum Ansar mengerti bahwa mereka sekarang sedang menerima tamu, bukan yang datang dalam keadaan tenang, tetapi tamu yang secara perhitungan di atas kertas bisa mendatangkan musibah besar bagi kaum Ansar. Kenapa? Karena di balik kedatangan tamu ini, kaum Ansar faham tamu ini adalah orang-orang yang sedang dikejar-kejar oleh sebuah kekuatan yang besar, kekuatan kaum Quraisy yang mungkin kemarin saya sebutkan, kalau belum maka saya sebutkan pada hari ini, Quraisy adalah kaum yang memiliki wibawa yang luar biasa di Jaziratul Arab pada masa itu, khusus setelah peristiwa Al-Fil, ketika pasukan gajah yang datang menyerang Ka'bah, di mana di negeri Ka'bah itu tadi, di tengah-tengah pusat kota Mekah, kaum Quraisy hidup di sana. Ternyata pasukan gajah yang mengerikan dengan kekuatan yang besar itu Allah hancurkan luluh lantah, tidak tersisa sedikit pun kekuatan mereka di hadapan Quraisy dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pamor daripada kabilah Quraisy pada masa itu luar biasa dahsyatnya, begitu diseganinya. Terbukti Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kenapa Allah kirim tayran ababil termihim bihijaratin min sijil. Kenapa? Allah lanjutkan dalam surat yang berikutnya, liila fi Quraisy. Allah gabungkan dalam dua surat ini secara berurutan. Setelah surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga Allah jadikan mereka kering kerontang. Untuk apa ini semua? Untuk apa Allah membela ini semua?